Safa dan Marwa bisa bermula. Siti Hajar berhati mulia, taatkan Allah jua suaminya. Biarpun hidup penuh derita, Nabi Ibrahim suami tercinta menerima wahyu perintah Allah. Suatu suruhan mengandung hikmah, mereka berdua harus berpisah. Menangis Hajar mendengar kisah pilu hati. Tak dapat melawan perintah Allah, segera dilaksana di padang tandus. Hajar ditinggalkan, tiada teman, tiada taulan, hanya anaknya menjadi kawan. Pujuk dan rayu dipedulikan. Safa dan Marwa kisah bermula. Siti Hajar berhati mulia, taatkan Allah jua suaminya. Biarpun hidup penuh derita, tika mentah bahkan terik, sesusut tubuh lesu tak bermaya. Habis bekalan, susu kekeringan, menangis Ismail haus kelaparan. Hajar berdoa dengan hibahnya, tanpa diduga terpancar air dari hentakan kaki anaknya. Safa dan Marwa kisah bermula. Siti